sayang, kamu mempesona, sangat istimewa, tak ada cacat berarti. Sayang, satu hal yang menghancurkan, kau tidak sayangi auratmu. Zaman yang semakin edan, banyak wanita yang cantik, tubuhnya dirawat mahal tapi untuk diobral. Wajah mulus dan licin hanya untuk bahan selfie, gaya rambut A sampai Z cuma cari sensasi. Bajunya diketatin, celana kurang bahan, bikin paha kelayaban. Dadanya diobral biar makin kelihatan. Udah susah payah cuma buat bikin dosa. Mikir tubuh semakin diobral, penyebab maksiat, gak sayang aura. Kafan yang kan menutupnya. Sayang, kamu mempesona, sangat istimewa, tak ada cacat berarti. Sayang, satu hal yang menghancurkan, kau tidak sayangi auratmu. Umur semakin nambah, harus banyak eling, cantik gak selamanya, nanti juga tua. Jangan lupa diri, banyak ingat mati, ajal tuh mendadak, kagak miss call dulu. Jangan sampai kamu wafat saat belum bertobat. Ayo tutup aurat sebelum semua terlambat. Yo cepat berhijab dan tutup auratmu. Pasangan yang baik juga untuk orang yang baik. Tubuh semakin diobral, penyebab maksiat, gak sayang aura. Mumpung belum terlambat, tutupilah tubuhmu. Jangan tunggu kain kafan yang kan menutupnya. Sayang, kamu mempesona, sangat istimewa, tak ada cacat berarti. Sayang, satu hal yang menghancurkan, kau tidak sayangi auratmu. Jangan kamu pikir ayahmu gak dosa, kamu pamer aurat jadi sebab maksiat. Sayangi orang tua, dengan sayangi tubuhmu segeralah berhijab. Jangan obralin badan, cantik gak mesti seksi, yang penting baik hati. Gak perlu jadi gratisan, auratnya diobral demi masa depan, dunia juga akhirat. Semoga Allah kan selamatkan jiwamu. Tubuh semakin diobral, penyebab maksiat, gak sayang aura. Mumpung belum terlambat, tutupilah tubuhmu. Jangan tunggu kain kafan yang kan menutupnya. Sayang, kamu mempesona, sangat istimewa, tak ada cacat berarti. Sayang, satu hal yang menghancurkan, kau tidak sayangi aku.